Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa nahmadullah 'azza wa jal alladhi yassara lana hadha liqa' wa nas'alullah yaj'ala hadha liqa' liqa'an mubaraka insyaallah ta'ala. Yusabbibu bi ziyadati ilmina an-nafi' fanwasil insyaallah ta'ala darsana fikirati kitab ar-risalah at-tabukiyah au kitab zadul muhajir ila rabbih lil imam Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas sambungan dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Min dimni maudu'i al-hijrah ila Rasul alaihi salatu wassalam, yang menjadi bagian dari pembahasan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Di kitab kita halaman 28 qala al-imam Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'ulima anna sururad dunya wal akhirati innama hiyal jahlu bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu. Maka diketahui bahasanya kejelekan-kejelekan yang ada di dunia maupun kelak yang menimpa seseorang di akhirat tidak lain itu adalah sebabnya kebodohan. Sebab terbesarnya adalah al-jahlu bima ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam. Kebodohan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadza burhanun qati'un ala annahu la najata li'abdin lil'abdi wa la sa'adata illa bistihadihi fi ma'rifati ma ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam ilman wal qiyamu bihi amalan. Maka ini menjadi dalil yang pasti yang menunjukkan bahwasannya tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dan tidak pula ada kebahagiaan baginya kecuali caranya untuk dia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan tidak lain ada bistihadihi, dengan kesungguhannya, dengan mencurahkan segenap kemampuan, daya dan upayanya. Fi ma'rifati ma ja'a bihi rasul, untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah alladhi hadana ala hadha at-tariq, fi tariqi ma'rifati ma jaa'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, yang kita dibimbing untuk di atas jalan untuk senantiasa mengetahui dan bahkan menempuh apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadhi min a'dhamin ni'am allati an'amaha Allah 'ala 'abdih. Wa dhalika fadlullah yu'tihi may yasha. Perhatikan kata beliau, ini menjadi keterangan yang pasti, petunjuk, dalil yang pasti yang menunjukkan bahwasannya tidak ada keselamatan, kebahagiaan yang akan diperoleh seorang hamba kecuali dengan cara dia bersungguh-sungguh mengetahui dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara ilmu. Kemudian setelah itu wal qiyami bihi amalan, dan mengamalkan ilmu tersebut secara pengamalan. Naam. Secara ilman wa amalan, teori maupun praktek. Ini ikhwan fil din azan ya Allah wa iyyakum. Bahkan kalau seseorang tidak mengetahui bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mengetahui sunnah, ini belum teranggap, belum ternilai sebagai orang yang memiliki kemuliaan, sebagai orang yang memiliki nilai. Disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Kabir lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mujallad sabi jilid yang ke-7 halaman 157, qala Abu Zinad rahimahullah, maka ar-rajulu yu'addu rajulan hatta ya'rifa sunnah. Kata beliau, tidaklah seseorang laki-laki, artinya orang yang punya kedudukan, kemuliaan, punya nilai, itu tidak akan teranggap dia sebagai orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan dan nilai hingga dia mengenal sunnah. Perhatikan di sini. Manusia tidak teranggap sebagai manusia yang bernilai, yang memiliki kedudukan mulia, hingga ya'rifas sunnah, hingga dia mengenal sunnah, mengetahui sunnah, dan kemudian mengamalkannya. Naam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah menjadi ahli sunnah, hubbus sunnah. Naam. Termasuk orang-orang yang dia ada padanya ihya usunnah, wa difa'us sunnah, wa nasrus sunnah. Hadza fadlun 'adzim. Naam. Ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari ahlu sunnah, orang yang mencintai sunnah, orang yang menghidupkan sunnah, orang yang menyebarkan sunnah, membela sunnah, memperjuangkan sunnah, Ini keutamaan besar. Keutamaan besar. Enam. Maka semisal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan sebagian salaf diantara doanya, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Nah, pentingnya perkara tersebut jangan sampai terpisah di saat kematian, ajal, wal a'mal bil khawatim, yang amalan-amalan itu tergantung daripada penutupnya. Maka doanya mereka adalah Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan as-sunnah. Naam. Ini ikhwanul fiddin, azzaani Allah wa iyyakum. Sehingga kata beliau selanjutnya, perhatikan kata Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kamalu hadhi sa'adati bi amrayn akharain, dan kesempurnaan kebahagiaan bagi seseorang itu ditambah dengan dua perkara yang lainnya, itu lebih sempurna lagi sudah kebahagiaannya. Nah, dua yang pertama, berilmu tentang sunnah, kemudian mengamalkan sunnah, itu sudah dia mendapatkan kunci kebahagiaan. Tapi lebih sempurna, kebahagiaannya lebih besar nanti, lebih tinggi yang akan didapatkan di darajatil jannah, di tingkatan-tingkatan surga, ketika dilengkapi oleh dua yang lainnya. Nah, kenapa? Berarti empat ya. Karena dua yang pertama itu adalah ikmalun nafs, menyempurnakan usaha, menyempurnakan dirinya. Dan yang kedua yang lainnya ikmalul ghair, usaha menyempurnakan orang lain. Sehingga dia berlipat. Nah, pahalanya yang dia peroleh berlipat. Ada pada dirinya dan ada sebab karena dia menjadi sebab orang lain mendapatkan pahala. Naam. Wadal 'alal khair ka fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti pelaku kebaikan tersebut. Naam. Man dalla 'ala khairin falahu ajruh wa ajru man amila ba'dah. Sehingga kata beliau selanjutnya, perhatikan, kesempurnaan sa'adah, kebahagiaan ini akan sempurna dengan dua perkara yang lainnya sehingga menjadi empat. Beliau menyebutkan keempat-empatnya. Perhatikan. Ahaduhuma yang pertama adalah, dua perkara yang lain menjadi sempurna adalah da'watul khalqi ilaih, mengajak makhluk kepada ilmu, mengerti, memahami sunnah, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu salam minal huda wa dinil haq. Da'wah, menyebarkan ilmu, nasrul ilmi wa bassuhu, menyebarkan ilmu. Nah, menularkan ilmu kepada yang lain. Ini yang punya peluang yang seperti ini siapa? Tentu dzaul ilmi, audul ilmi, orang yang punya ilmu. Naam. Enggak mungkin kalau enggak punya ilmu bisa menyebarkannya. Fakidus la yu'ti, orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberi. Enggak punya kok memberi. Nah, Ini hebatnya ilmu. Kenapa? Kebaikan itu bukan hanya sebatas untuk dirinya. Kebaikan itu nular ke yang lain, makanya dia berlipat. Makanya disinilah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu pun. Kenapa? Kenapa? In sahhat niyatuh, kalau benar niatnya. Kaifa sahhat niyah? Bagaimana benarnya niat? Kata beliau, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Karena niatnya selain dia menghilangkan kebodohan yang ada di, pada dirinya, juga dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Sehingga dia berlipat pahalanya, makanya tidak ada yang menandingi. Karena dia dapat berlipat-lipat pahalanya. Fangduru ya ikhwan. Makanya orang yang diberi kemudahan untuk menambah ilmu, menuntut ilmu, terus mengkaji, mendalami, maka ini adalah nikmat yang besar. Tidaklah orang yang menjaga nikmat tersebut, kecuali memang orang-orang yang punya jiwa besar, semangat besar. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan nikmat tersebut berarti orang yang dungu dan kerdil semangatnya, rendah seleranya. Kenapa? Dia sudah diberi kesempatan ilmu. Itu nilainya sangat besar, lebih besar daripada materi duniawi. Kok dia lepas? Kok dia tinggalkan? Mana seleramu? Nah, mana cita-cita tinggimu? Naam. Ini ikhwan fi din azani Allah. Seperti Imam Ahmad, ya'rif qadral ilm wa syarafahu. Beliau yang ngerti tentang nilainya ilmu dan kemuliaan ilmu, makanya beliau pun menyatakan demikian, al-ilmu la ya'dilu syai' in sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya satu pun kalau dia benar niatnya. Kenapa? Itu tadi. Bahkan semua kebaikan berawal dari ilmu. Nah, semua kebaikan dunia akhirat berawal dari ilmu. Ini ikhwani fiddin azani Allah, semakin sempurna kemudian dia mendakwahkannya, mendakwahkan ilmu. Kalau al-jahil ada pada dia, mau mendakwahkan ke apa dia? Mau mendakwahkan apa dia kalau al-jahil? Tentu sangat-sangat potensi, kemungkinan besar, peluang besar dia akan masuk jajaran ad-du'at ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru yang mengajaknya kepada pintu jahannam. Wa na'udzubillah. Dol mudil. Sesat dan menyesatkan. Enggak punya ilmu kok mau dakwah. Nah, modal saja enggak punya. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, mau buka lapak jualan, milik siapa yang dia jual? Enggak punya. Nah, jangan-jangan dia jual barang milik orang lain. Itu tidak sah. Nah, baik malayamlik namanya, menjual barang yang bukan miliknya. Itu tidak sah. Itu dalam jual beli. Lah kalau dakwah, dia enggak punya ilmu, mau mendakwahkan apa kok berani maju di mimbar, berani membuka tausiah. Nah, itu ya bi'u ma la yamlik, berarti menjual barang yang bukan miliknya. Dia mendakwahkan sesuatu bukan pada ilmu. Dol mudil, sesat dan menyesatkan akhirnya. Nas'allah salamah wal afiyah. Yang pertama, yang kedua, wasani, kata beliau, sabruhu wa jihadu ala tilka dakwah. Kesabaran dia dan kesungguhan berjihadnya dia, berjuangnya dia di atas jalan dakwah tersebut. Naam. Utamanya ketika berdakwah, karena itulah ujiannya berat. Untuk membawa bendera amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Gandengannya wasbir 'ala ma asabak. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gandengannya nasihat, saling nasihatlah kepada kebenaran, digandengkannya ada nasihat dan menasihatkanlah dalam kesabaran. Sabar itu gandengannya. Nah, tak terkecuali tahapan pertama tadi, tolabul ilm, harus sabar. Bagaimana nanti dakwah bisa sabar? Tolabul ilm aja gak sabar. Termasuk ketika mengamalkan ilmu, harus sabar. Bagaimana dia mendakwahkan ilmu, kalau mengamalkannya saja dia gak sabar. Ilmunya dia tinggal. Pengamalannya menyelisih ilmunya. Maka itu menjadi sebab dakwahnya tidak diterima. Nah, butuh sabar. Kata beliau, ihdaha al-ilmu bima ja'a bihi rasul. Yang pertama adalah, beliau menyimpulkan, fan hasaral kamalul insaniyu fi hadhil maratibil arba'ah. Kata beliau, maka teringkaslah, tersimpulkan, teringkas kesempurnaan manusiawi, manusia itu pada empat tingkatan ini. Empat tingkatan ini. Naam. Dan inilah yang disebutkan pula oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Usul Salasah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'u masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islam bil adillah. Asaniyah al-amalu bih, asalisah ad-da'watu ilih, ar-rabi'ah as-sabru ala adzafih, wa dalil qawlu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naam. Ini pelajaran usul salasa. Beliau katakan, fan hasaral kamalul insani fi hadhil maratibil arba'ah. Maka teringkaslah kesempurnaan manusia itu ada pada empat tingkatan ini. Pertama, ihda al-ilmu bima ja'a bihir rasul. Berilmu dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Mencakup apa? Itu rinciannya. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Itu ilmu. Naam. Asaniyah yang kedua, al-amalu bih, mengamalkannya. Naam. Asaniyah, asalisah yang ketiga, basuhu finnas wa da'watuhum ilaih. Basuhu nasruhu, menyebarkan ilmu di tengah-tengahnya manusia. Naam. Dan mendakwahi mereka kepada ilmu, kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-rabi'ah yang keempat, sabruhu wa jihaduhu fi adaihi wa tanfidihi. Kesabarannya dan jihadnya, perjuangnya dia di dalam menyampaikan ilmu dan menegakkan atau mengamalkan, mempraktekkan ilmu. Sabar. Naam. Ini juga beliau tegaskan di kitab beliau, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di jilid yang ketiga. Naam. Ketika beliau menjelaskan tentang maratibul jihad, beliau mengatakan fal jihad arba maratib. Jihad itu ada empat tingkatan. Naam, atau empat macamnya. Yang pertama, jihadun nafs. Jihad memerangi, menaklukkan jiwa yang ada padanya hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad memerangi, menaklukkan syaitan, mengalahkan syaitan. Yang ketiga, wa jihadul kuffar. Jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat, jihadul munafikin. Jihad melawan, mengalahkan orang-orang munafik. Kemudian beliau menjelaskan maratib di masing-masingnya, tingkatan, tahapan di masing-masing jihad tersebut. Yang pertama adalah jihadun nafs. Ini yang menjadi pembahasan kita, yang sesuai dengan yang kita baca dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah ini. Kata beliau, fajihadun nafsi arba maratib aidon. Jihad memerangi dan menaklukkan jiwa diri sendiri itu empat tingkatan juga. Ihdaha yang pertama, ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih wa matafataha ilmuhu. Sukiyat fiddaroin. Pertama, tingkatan pertama adalah memerangi dan mengalahkan serta menaklukkan jiwa untuk mau mempelajari petunjuk dan agama yang hak, yang tidak akan ada kebahagiaan bagi dia, bagi jiwa tersebut. Tidak ada keberuntungan bagi jiwa tersebut di kehidupan dunianya maupun akhiratnya, kecuali harus berilmu, mengetahui petunjuk dan agama yang hak. Kapan dia terluput ilmu, kata beliau, wa matafataha ilmuhu, kapan dia terluput jiwa itu, terluput dari ilmu tentang petunjuk dan agama yang hak, maka sukiyat fiddarain, dia bakal celaka di dua negeri, negeri dunia dan akhirat. Tabligh. Nah, sehingga ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan ini kita ketahui, nah, jalan yang ditempuh para thalabatul ilm itu adalah jalan yang mengantarkan kepada al-falah, as-sa'adah, wan-najah. Jalan yang akan mengantarkan kepada keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan. Itu jalannya thalabul ilm. Falidhalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Ini jalan khairiyah, tariqah al-khairiyah, jalan kebaikan yang Allah Ta'ala menghendaki dengan jalan tersebut terhadap hamba-hamba yang diinginkan padanya kebaikan untuk menempuh jalan tersebut. Jalan thalabul ilm. Naam, yang akan mengantarkan hingga surga. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau sekiranya di sana tidak ada hadis yang lain kecuali dua ini, nah, itu sudah cukup menjadi motivasi terbesar kita untuk tetap semangat thalabul ilm. Untuk kita menghilangkan kemalasan dikala jenuh, penat datang, problem, masalah datang di tengah kita mencari ilmu. Maka apapun permasalahan, problem, apapun kejenuhan, nah, tidak sampai kemudian menyurutkan kita untuk meninggalkan thalabul ilm. Dengan mengingat semisal hadis itu tadi, belum nas-nas yang lainnya, maupun dari Al-Quran maupun dari sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, bagaimana tidak? Jalan yang Rasul Alaihissalatu Wassalam sudah menegaskan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan yang dengan itu Allah Ta'ala mudahkan bagi dia menuju surga. Naam. Qalahu sadiqul masduq. Qalahu alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. Qalahu ladil qala la yahruju min hadza yusiru ila lisan ilal haq. Yang mengatakannya adalah orang yang dia mengatakan tidaklah keluar dari lisan ini kecuali al-haq. Tidaklah dikatakan oleh lisan ini kecuali al-haq. Orang yang mengatakannya adalah orang yang tidak berkata dari keinginan hawa nafsunya kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Orang yang beliau adalah shadiqul masduq. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, setelah tahapan pertama, asaniyah yang kedua, ayu jahidaha alal amali bihi ba'da ilmi. Memerangi jiwa, menaklukkannya, mengalahkan jiwa untuk diajak mengamalkan ilmu. Ini tahap kedua yang berat. Nah, oh, tahap pertama saja banyak orang enggak sabar, bahkan wa na'udzubillah banyak orang yang tidak selera. Lis, apa sebabnya? La ya'rifu qadral ilmi wa sarafah. Karena enggak tahu nilai besarnya ilmu dan tidak tahu kemuliaannya ilmu. Karena yang tahu ya orang yang tahu. Yang jahil ya enggak tahu. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Man jahila syai'an adahu. Orang kalau enggak tahu bisa saja memusuhinya. Enggak tahu nilainya ilmu, besarnya ilmu, mulianya ilmu, dia musuhi ilmu. Apa itu majelis ilmu? Cuma duduk dengar aja. Apa itu? Please. Al-jahlu, kebodohan. Makanya tadi, sebab seseorang mendapatkan surur di dunia maupun di akhirat, kejelekan-kejelekan dunia maupun akhirat, al-jahlu bima jabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Qayyim. Wal khuruj anhu. Naam. Semoga Allah taala senantiasa menganugerahkan kepada kita an-nasyat. Naam. Wal jid wal istihad. Kesemangatan, kesungguhan. Tak kenal lelah, tak kenal payah. Kalaulah lelah dan payah segera diobati, refresh sebentar, semangat lagi. Naam, ikhris ala ma yang fa'uk. Semangat kamu dalam hal yang bermanfaat. Dalam hal bermanfaat kok malas-malas. Naam, kok loyo. Ini hanfidiyah zaniyallahu ayyakum. Namun kita tidak bisa mengandalkan daya dan kekuatan kita, yang kita memang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita mengandalkan kepandaian akal kita. Naam. Yang kalau itu tidak diberi rezeki oleh Allah juga enggak akan berfungsi. Makanya wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian lengkapi yang ketiga, wala ta'jas. Jangan lemah. Jangan pesimis. Pompa dirimu. Pompa dirimu. Jangan gembos. Jangan gembos. Tepis itu bisikan, godaan yang hendak mengajak dan menyeret kamu lari dari majelis-majelis ilmu. Dari suara-suara nasihat. Dari lantunan ayat dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun Fata Morgana itu dikemas begitu indah, bak pelangi di hadapanmu, menipu. Nah, jangan engkau menjadi orang yang tertipu. Penyesalan orang yang tertipu itu setelah hilang kesempatan dan apa yang dia miliki. Setelah hilang hartanya karena kena tipu, nah baru nyesal. Nah, kalau harta bisa dicari, kalau umur lewat sudah pergi, nah kesempatan hilang, tidaklah datang kesempatan berikutnya kecuali sisa. Nah, yang lain bisa menambah, sementara kita belum bisa menambahnya. Kecuali kita menyusul, itu pun kalau bisa. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Fayayul ikhwan, semangat dari fan-fan ilmu. Nah, bidang-bidang ilmu agama ini. Naam. Fikih. Kapan punya semangat bisa selesai pembahasan fikih dari kitab Thaharah sampai kitabul Hudud misalnya. Kalau enggak ada semangat, sekalipun dibuka majelis, ada majelis fikih, kitab fikih, enggak ada semangat, lewat. Naam. Ada dibuka kitab pembahasan akhlak, kapan kita mengetahui rinciannya? Kalau enggak ada semangat, sekalipun kitab para ulama membahas akhlak dibahas, lewat. Memang ini butuh semangat, makanya bahasanya ayyujahidaha, memerangi jiwa, menaklukkannya untuk mau belajar, mau belajar. Makanya butuh al-istihad, butuh as-sabr, kesungguhan, kesemangatan, kesabaran. Nah, ini. Dan sabarnya adalah bahkan musabarah, terus-terus. Bukan hanya di awal saja semangat menggebu-gebu, baru ada imtihan bab 1, bab 2, bab 3, mau lari. Mana seliramu, mana semangatmu? Nah, baru mau diuji, satu juz, dua juz, sudah mau lari. Mana sabarmu? Ini jalan yang mengantarkan ke surga. Naam. Ikhwan jazakumullah. Kullu thayyibun ghal. Semua yang baik itu mesti mahal. Le surga itu enggak ada bandingan baiknya. Maka yang termahal. Naam. Maka yang bisa mendapatkannya orang-orang yang luar biasa, yang memang mencurahkan kesungguhannya, upayanya luar biasa. Dunia yang murah saja orang sampai berkeringat, sampai berpanas-panasan, berhujan-hujanan, banting tulang. Nah, ibarat laut didaki, gunung diseberangi. Kebalik ya. Laut didaki, gunung diseberangi. Iya memang. Ada orang mengejar dunia ini sampai kebalik-kebalik. Nah, sampai miring-miring. Nah, sampai melanggar-melanggar pagar. Itu ngejar dunia, yang dunia dikatakan dunia kenapa? Karena dani, karena murah, rendah. Itu ngejar dunia aja orang kayak begitu. Apalagi mau mengejar surga, kebahagiaan yang selama-lamanya abadi. Kok mau santai-santai, mau enak-enak, enggak mau sabar, enggak mau berjihad. Hayhat atau hayhat. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Hal seringnya kita ini sombong gitu loh. Merasa kemudian enggak mau berdoa, kayak bisa-bisa gitu. Kayak mampu-mampu gitu. Ikhris ala ma yanfa'uk, semangat. Jangan lupa wasta'in billah, doa kepada Allah, minta kepada Allah. Kita ini lemah. Kalau enggak ditolong oleh Allah sudah terpelanting kita ini. Kalau enggak dibantu oleh Allah, kalah KO kita ini. Nah, kalau tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan hidayah dan taufik, kita ini lemah. Naam, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Ini yang kedua. Ketiga, keempat adalah apa yang kita baca tadi sebenarnya. Ketiga, kita lengkapi sekalian. Biar enggak nanggung. Ayu jahidah ala dakwah ilaih. Tadi lengkapnya ayu jahidah, yang kedua ya, ayu jahidah ala amal bihi ba'da ilmi. Merangi jiwa untuk mengamalkan setelah dia berilmu. Wa illa famujarradul ilmi bila amal illam yadurrahu lam yanfa'ha. Kalau tidak, maka sekedar ilmu tidak diamalkan, maka kalaulah tidak mendatangkan bahaya, ilmu itu tidak bermanfaat bagi dia. Dan pasti tidak ada manfaatnya, bahkan akan mendatangkan bahaya. Asalisa yang ketiga, ayu jahida ala dakwah ilaih wa ta'limihi malla ya'lamuhu. Malla ya'lamuhu. Sungguh-sungguh berjihad memerangi jiwa untuk mau mendakwahkan kepada ilmu, mengajarkannya, memberikan taklim. Ini, memberikan taklim. Punya semangat taklim kepada orang yang tidak mengetahui ilmu. Yang keempat, ayu jahida ala sabri ala masyakid da'wah ilallah wa adal khalqi wa yatahammalu dhalika kullihi wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. berjihad, mengalahkan, menundukkan jiwa untuk diajak sabar terhadap beratnya dakwah, ajakan kepada Allah, dan sabar menghadapi gangguan makhluk, ucapan, sikap, ataupun penilaian-penilaian. Sabar. Kalau enggak gagal kamu. Wa tahamalu dzalika kullahu lillah. Dan sanggup membawa beban itu semua lillah, semata karena Allah. Itu. Jangan karena manusia. Naam, manusia miskin. Jangan kamu mengharap dari manusia. Manusia miskin. Jangan kamu tujukan keinginanmu sebatas apa yang ada dari manusia. Tapi mintalah kepada Allah, karena Allah. Naam, wallahul ghani wa antumul fuqara. Sanwasil insyaallah darsana fi riqail ati bi'nihi wa taufiqihi. Wa nas'allahu salamah wal afiyah. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.